Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim habibillah muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in al-mujahidin al-tahirin والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, sahabat muslim dan muslimah sekalian dimanapun antum semua berada, mudah-mudahan Allahu Jalla sya'nuhu senantiasa melimpahkan segala wujud karunia di dunia ini kepada kita yang membawa pada perbaikan nilai-nilai kemanusiaan dan kehambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Pagi menjelang siang hari ini kita melanjutkan kembali membaca satu kitab yang penuh dengan pembahasan terkait dengan menjaga dan membela kehormatan para ulama, yaitu kitab Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam, yang sekali lagi banyak membahas tentang khilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan bagaimana kita menyikapinya dengan teduh, ya, adanya perbedaan-perbedaan pendapat tersebut. Dan kemudian juga memberikan batasan yang jelas, ya, bahwa di antara al-khilaf ma huwa mamduh wa ma huwa mazmum. Ada perbedaan pendapat yang memang itu terpuji, ya. Karena fi tariqina ila shaq, perbedaan pendapat tersebut terhasilkan di dalam upaya masing-masing di antara para ulama menuju kebenaran. Ala qawaidah sahihah, ya, dengan kaidah-kaidah yang benar. Wa qad ikhtalafa sabiqun, ya, kama ikhtalafa al mutaakhirun, ya, di mana khilaf atau perbedaan pendapat tersebut memang sudah ada semenjak zaman para ulama dahulu dan kemudian berlangsung juga pada zaman kehidupan para ulama belakangan. Dan didasari atau dilandaskan pada kaidah-kaidah yang benar. Dan ada juga ikhtilafun mazmum, ikhtilaf yang tercela, di mana ikhtilaf tersebut tidak dibangun di atas dasar-dasar yang benar, ya. Laisat mabniatan ala qawaida as-sahihah, ya, atau fi ma la yasluhu fiha al-khilaf. Perbedaan pendapat dalam hal yang tidak boleh ada sebenarnya perbedaan pendapat dalam persoalan-persoalan tersebut. Seperti al-usul allati ittafaqa 'alaiha ahli sunnah wal jamaah, ya, hal-hal fundamental yang sudah menjadi kesepakatan atau ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Atau khilafun yuaddi ila al-insyiqaq, nah, perbedaan pendapat yang lain yang tercela, misalnya perbedaan pendapat yang bisa menyebabkan gontok-gontokan antara sesama kaum muslimin. Al-aslu fi dzalika al-khilaf, ya, mabniun 'ala qawaid sahihah. Asal dari perbedaan pendapat tersebut mungkin kaidah-kaidahnya benar, gitu. Wal ikhtilaf fihi ma'ruf. Perbedaan pendapat dalam hal itu juga sudah dikenal di kalangan para ulama. Bukan khilaf yang tidak dikenal, bukan khilaf yang ganjil. Tetapi pada sebagian orang mengakibatkan terjadinya permusuhan di antara mereka, saling dengki di antara mereka dan lain sebagainya, maka khilaf tersebut menjadi khilaf yang mazmum. Ini yang harus kita pahami dengan benar. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada latar belakang yang ke 6, ya. Latar belakang yang ke 6 bahwasanya kenapa para ulama kadang-kadang tidak menggunakan dalil-dalil yang jelas, gitu loh, di dalam membangun pendapat mereka. Salah satu di antara sebabnya adalah adamul ma'rifati bidilalatin nas. Ya, ini singkatnya begitu. Ada sebagian di antara mereka, para ulama rahimahumullahu jami'an wa hafizahumullahu jami'an, tidak mengetahui indikasi tersebut. Ya, tidak mengetahui indikasi dalil tersebut. Wa hadza ma'rufun bainan nas, ini persoalan yang sudah dimaklumi di kalangan para ulama. Tidak ada di antara manusia, tidak ada di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui dilalat jami'in nas, ya, indikasi seluruh dalil-dalil syariat itu tidak ada. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq menafsirkan sepenggalan kedua. Ya, jadi ada satu ayat dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau memahami betul sepenggal yang pertama dan menjelaskannya, tapi beliau tidak mampu menjelaskan sepenggal berikutnya. Dan beliau mengucapkan ucapan yang sangat masyhur, ya, fa ayus sama'in tuzilluni, langit mana yang akan bisa melindungi diriku, bumi mana yang bisa aku pijak, ya, kalau seandainya aku mengatakan an aqula awallahi ma la a'lam, kalau aku mengatakan atas nama Allah apa yang aku tidak ketahui. Jadi tidak ada siapapun di antara umat Muhammad yang mengetahui jami'a dilalat an-nas, ya, semua indikasi-indikasi dan makna yang ada dalam nas. Jadi ini yang keenam kemarin, dan itu bisa macam-macam, ya, bisa macam-macam sebabnya. Latar belakang yang keenam ini bisa macam-macam, kemarin sudah disebutkan, karena memang lafal dalam hadis tersebut memang tergolong gharib, aneh, ya, tidak bisa dipahami dengan sekadar bahasa Arab saja, perlu ada penjelasan yang mutlak dari Rasulullah SAW. Kadang-kadang karena lafalnya itu, lafal bahasa Arabnya itu termasuk homonim yang punya makna banyak gitu loh. Satu kata dalam bahasa Arab maknanya banyak dan tidak jelas dalam hal ini makna mana yang diinginkan. Dan berbagai sebab yang lainnya. Nah, salah satu diantaranya yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Ini lanjutan dari as-sababu as-sadis, latar belakang yang keenam. Wa taratan likauni dilalati minan nasi khafiyyah. Kadang-kadang seorang ahli ilmu tidak mampu memahami indikasi satu nas karena memang likaunid dilalah, karena indikasi minan nas, dari nas tersebut, khafiyatan, samar. Indikasi dari nas tersebut samar bagi dirinya, ya, bagi ulama tersebut indikasinya samar. Apa yang sebenarnya dimaksudkan dalam hadis tadi? Secara bahasa bisa dimaklumin. Tapi apa yang dimaksud dengan bahasa tadi? Ya, kita sering dalam bahasa Indonesia ada istilah belakang, depan, kiri, kanan, tapi tidak selamanya yang dimaksudkan adalah arah. Saya mau ke belakang nih, ya. Maksudnya adalah mau buang air kecil. I gonna wash my hand. Kalau orang barat sering menyebutkan misalnya, saya mau nyuci tangan. Itu artinya bisa I gonna pee. Saya mau buang air kecil. Ya, tapi dengan bahasa yang lebih halus. Qada al-hajah, menunaikan hajat, yang dimaksudkan adalah buang air kecil. Hal-hal yang semacam ini gitu loh. Meskipun secara bahasa itu jelas, tapi kadang-kadang indikasinya itu belum tentu yang dimaksudkan adalah yang secara yang dimaksud, ya. Establish the call of nature. Menunaikan panggilan alam, kalau kata orang barat. Itu artinya juga buang air kecil atau buang air besar. Nah, hal-hal semacam ini dalam bahasa Arab juga lazim terjadi sebagaimana dalam bahasa-bahasa yang lain. Indikasinya menurut ulama tadi belum jelas yang dimaksudkan itu apa. Fa'inna, nah ini di sini penjelasan yang unik. Fa'inna jihati dilalati, fa'inna jihati dilalatil aqwali. Karena orientasi dari indikasi, ya, makna-makna al-aqwal dari ucapan, yang dimaksud ucapan di sini tentunya sabda Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala, muttasi'atun jiddan. Itu sangat luas sekali. Indikasi itu sangat luas sekali. Yatafawatun nasu fi idrakiha. Di mana dalam memahaminya yatafawat. An-nas itu yatafawat. Yatafawat artinya manusia itu bisa bertingkat-tingkat, memiliki level yang berbeda-beda fi idrakiha, fi fahmiha, di dalam memahaminya. Ya, jadi setiap orang setiap alim minal ulama, setiap talib min talabatil ilm, menuntut ilmu, ulama, orang awam, mereka memiliki daya nalar dan pemahaman yang bertingkat-tingkat. Wa fahmi wujuhil kalam, ya, baik dalam memahami indikasi daripada perkataan maupun dalam memahami wujuh al-kalam, ya, dalam memahami wujuh sudut pandang dari setiap ucapan. Maknanya kadang-kadang juga perlu dipahami dan pemahamannya sangat luas. Tingkat manusia dalam memahami ini berbeda-beda. Dan kemudian wujhatun nazar itu sudut pandang terhadap satu dalil itu bisa berbeda-beda, bisa macam-macam sekali. Bihasabi, bergantung pada minahil haqqi, anugerah kebenaran yang Allah berikan kepada seseorang, ya, wa mawahibihi, demikian juga bakat alam yang Allah berikan kepada seseorang. Jadi di sini kaitannya itu dengan ilmu fikih. Makanya fikih itu kan al-fahmul wasi', pemahaman yang luas, itu artinya fikih secara bahasa, secara etimologis arti fikih itu kan pemahaman yang luas. Jadi fikih itu sendiri, ya, ma huwa mukassab, ya, ma huwa mukassab, ma huwa mudrakun bil kasab, ada di antaranya itu yang bisa dicapai dengan cara belajar, ma huwa mauhubun, dan ada yang merupakan anugerah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya anugerah. Orang belajar kemudian paham juga anugerah dari Allah. Tapi ada yang memang anugerah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia belajarnya, tapi Allah memberikan melalui jalur-jalur yang lain. Tapi ada di antaranya yang memang dipelajari anugerah, tapi dia pelajari. Nah, ini yang jadi persoalan sahabat muslim dan muslimah. Kenapa? Banyak ulama juga berbeda-beda tingkat pemahaman mereka dalam satu disiplin ilmu. Bahkan dalam disiplin ilmu yang sama, ya, para ulama misalnya sama-sama pakar dalam fikih, tapi dalam satu persoalan ada orang yang dibukakan ilmu tentang persoalan tersebut dan ada yang tidak. Ada yang dibukakan sebagian kecil dan ada yang dibukakan sebagian besar. Ya. Makanya di antara ahli ilmu tiba-tiba bisa menjadi pakar dalam ilmu muamalah, ya. Bisa menjadi pakar dalam al-bai' wasyara, bab jual beli. Ada yang kemudian jadi pakar dari faraid. Kemudian ada yang menjadi pakar dari bab al-muamalah bain zaujain, adab hubungan rumah tangga. Ya. Kita katakan bahwa para ulama ahli fikih memahami semuanya. Enggak ada ulama ahli fikih yang akan mengabaikan salah satu di antara pembahasan fikih, enggak ada. Tapi tetap saja ada kepakaran-kepakaran tertentu dalam satu bidang yang lebih daripada yang lain. Itu anugerah. Ya. Itu anugerah. Dan antara pemahaman indikasi dengan sudut pandang itu juga berbeda, ya. Jadi ada yang yang tidak memahami indikasi-indikasinya, makna-maknanya. Ada yang memahami indikasi-indikasinya tapi sudut pandangnya tidak banyak yang dia pahami. Apa perbedaan antara indikasi, ya, dilalat dengan wijhah, dengan sudut pandang? Kalau indikasi itu jelas, ya, yang dimaksudkan dengan hadis ini itu adalah bab ini, bab ini. Yang dimaksudkan adalah bab ini, bab ini, itu indikasi. Tapi wijhatun nazar, ya, sudut pandang itu adalah sesuatu yang dibangun di atas indikasi-indikasi ini. Ya. Sesuatu yang dibangun, mindset yang dibangun dari indikasi-indikasi ini. Contohnya misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu untuk membeli dagangan, ya. Dagangan orang yang berada di perjalanan. Orang ini biasa misalnya membawa dagangan itu dari Jawa Tengah menuju Jakarta. Ya, dari Jawa Tengah misalnya menuju Jakarta, dari Surabaya menuju Jakarta atau dari Surabaya menuju Kalimantan. Dia sudah punya jalur-jalur, tiba-tiba di tengah jalan dicegat kemudian dibeli dagangannya semua. Sekali lagi, dia sudah punya kebiasaan. Kalau dia tidak punya kebiasaan, nah, dia baru mau mulai jualan enggak jadi masalah. Tapi kalau dia sudah punya kebiasaan satu tujuan lalu kemudian dicegat di tengah jalan dan dibeli, ini dilarang, ya. Ada indikasinya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam Bulughul Maram juga ada hadisnya, ya. Dalam Bulughul Maram itu ada hadisnya secara tegas melarang itu. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Larangan ini jelas gitu. Larangan ini jelas, tetapi wujhatun nazar, sudut pandang yang dibangun di atas pemahaman ini itu bisa bermacam-macam gitu. Ada kemudian orang-orang orang yang membangun ini menjadi sudut pandang menjadi sudut pandang bisnis ya, dalam sudut pandang bisnis tertentu, yaitu yang terkait dengan ketersediaan ya, ketersediaan bahan baku. Bahwa di dalam bisnis ketersediaan bahan baku itu hal yang mutlak gitu. Sehebat apapun kita marketing kita dalam menjual ya, sehebat apapun penawaran kita ya, sehebat apapun kita mencari pelanggan, tapi begitu kita gagal dalam melakukan penyediaan bahan baku gitu loh. Ada permintaan bahan baku enggak ada, ini akhirnya jual beli akan terganggu, bahkan bisa bangkrut sama sekali. Jadi banyak pengusaha-pengusaha bangkrut itu yang tidak konsisten dalam menyediakan produk karena ketersediaan yang tidak jelas. Loh, ini dibangun di atas hadis tadi. Hadis tadi larangan ya. Larangan orang itu membeli bahan-bahan yang mau dijual di satu daerah. Karena bisa jadi antara dia, meskipun tidak ada kesepakatan loh, bahwa barang tersebut memang pasti dibeli oleh si fulan, tidak ada. Tetapi orang sudah membangun kebiasaan bahwa si fulan akan lewat di sini setiap satu bulan sekali, maka saya akan membangun satu usaha yang bahan bakunya adalah itu. Begitu dia tidak datang sekali, terganggu enggak? Terganggu. Padahal belum ada kesepakatan loh, apalagi kalau ada kesepakatan. Jadi dibangunnya konsep ini, kesersediaan bahan baku, itu adalah wujhatun nazar gitu loh. Ya, itu wujhatun nazar. Di luar persoalan tadi, larangan tadi jelas indikasinya banyak ya. Ada orang yang terugikan gara-gara dia, ada yang ini gara-gara itu. Jadi indikasinya sudah jelas. Tapi wujhatun nazar, dibangunnya sebuah pemahaman atas dasar adanya larangan tertentu, ini yang disebut dengan wujhatun nazar. Ya, bisa paham ya? Kalau indikasi itu jelas ya. Ini dilarang karena ini, karena ini, karena ini. Nanti para ulama akan memahami, mungkin di situ ada 10 sebab dilarangnya. 10 sebab kenapa ini dilarang. Tetapi kemudian sebagian ulama membangun satu sudut pandang. Nah, yang ini akan masuk dalam ilmu ekonomi Islam. Ya, dalam ilmu bahwa Islam sangat memperhatikan tentang ketersediaan bahan. Ya, salah satu di antaranya adalah dari hadis ini. Ya, jadi ini namanya wujhatun nazar. Dan setiap ahli fikih gitu loh punya wujhatun nazar yang kadang-kadang tidak terlintas di benak orang lain. Dan itu anugerah. Anugerah itu bisa datang karena banyak sebab. Ya, ada seorang ahli fikih yang jatuh miskin, yang karena kemiskinannya kemudian muncul wujhatun nazar. Ya, mungkin wujhatun nazar tentang pentingnya ini, pentingnya itu. Dia sudah paham sebelumnya. Seperti sekarang misalnya, adanya pandemi yang kemudian membuka sudut pandang sebagian di antara orang misalnya untuk melakukan bisnis online pada sisi-sisi yang selama ini gak tersentuh gitu. Selama ini sisi-sisi itu gak tersentuh karena ada variasi yang jelas antara offline dan online. Tapi kemudian ternyata bisnis tersebut lebih akurat bila dilakukan secara online. Dan itu baru terbuka setelah adanya pandemi. Itu dalam soal bisnis. Dalam soal belajar mengajar ya, banyak di antara kita yang kemudian sulit menyiasati ya, menyiasati belajar karena tingkat kesibukan yang sangat tinggi. Terutama sekali keberadaan fisik kita itu yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Jadi mobilisasinya tinggi lah kalau orang sekarang bilang begitu ya. Orang yang rata-rata kita tuh sangat mobile gitu. Yang kemudian akhirnya menyebabkan sebagian kita beralasan saya nggak bisa talabul ilmi karena ini, karena itu, dan lain sebagainya. Dan itu banyak terbuka justru setelah terjadinya pandemi ini. Nah ini sahabat muslim dan muslimah termasuk di antara hal-hal yang bermuatan fikih gitu. Jadi kemudian sebagian di antara para dai membuat satu gagasan, ya membuat satu satu kiprah, satu aktivitas yang didasari oleh nas dan keterangan dalam dalil gitu. Contoh ini kan sebagai contoh, ini kan kita bicara masalah fikih ya, bukan hikmah pandemi, kita bicara tentang fikih ya. Misalnya Yassiru wa la tu'assiru. Berikanlah kemudahan dan jangan dipersulit. Ya, ternyata banyak kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan. Ya. Dunia online ini untuk kebutuhan-kebutuhan belajar mengajar kita. Kebutuhan belajar mengajar kita yang selama ini tidak terpikirkan. Tahu kita bahwa online itu bisa digunakan, tetapi tidak sampai kepada level itu. Ya. Tidak sampai kepada level itu. Kenapa? Itu selama ini hanya dianggap sebagai alternatif. Ya, alternatif itu kan biasanya kalau ada yang lain itu nggak akan dilakukan gitu. Tapi bisa jadi itu menjadi utama. Ya. Menjadi utama. Yassiru wa la tu'assiru ini sederhana pemahamannya, ya. Berikanlah kemudahan. Tapi dalam aplikasinya kadang-kadang kita tersendat karena pikiran kita enggak terbuka. Bagaimana cara memberikan kemudahan orang untuk belajar? Bagaimana memberikan kemudahan orang untuk ngajar? Jadi yang ngajar diberikan kemudahan, yang belajar diberikan kemudahan, ya. Ini kadang-kadang pikiran kita terkunci karena kita tidak menemukan celah tersebut, dan celah tersebut ternyata ditemukan setelah adanya satu kejadian. Nah, ini termasuk fikih. Nah, sekali lagi kita ulangi, ya. Ada ulama yang tidak menggunakan satu dalil karena indikasinya bagi mereka itu samar. Dan ini adalah wajar, fa inna jihatad dilalatil aqwal muttasiah. Karena indikasi dari satu sabda Nabi atau firman Allah itu memang sangat luas sekali. Yatafawatun nasu fi idrakiha, orang bertingkat-tingkat di dalam memahaminya. Dan bertingkat-tingkat wa fahmi wujuhil kalam, bertingkat-tingkat juga di dalam memahami sudut pandang terpisah dari makna-makna tersebut yang seperti saya sebutkan tadi. Bihasabi minal haqqi, bergantung pada anugerah kebenaran yang Allah titipkan di dalam dirinya, wa mawahibihi, dan juga bakat. Nah, ini bakat juga tidak boleh diabaikan gitu loh. Jadi ada orang yang bakatnya itu memang fikih gitu loh. Jadi cara dia belajar agama itu fikih banget gitu. Ada orang yang didetilisasi gitu, detilisasi dalil gitu. Dari lafal-lafalnya, periwayatannya, dia banget gitu loh, ya. Jadi masing-masing di antara thalibul ilmi, penuntut ilmu maupun ulama juga punya kelebihan-kelebihan yang berbeda pada masing-masing. Bakat-bakat alamnya itu beda-beda gitu loh. Dan bakat alam ini gak bisa diinikan gitu. Jadi kita menemukan bakat itu bukan hanya dalam persoalan-persoalan sekarang orang ini kan menemukan bakat untuk survival, ya. Boleh gak? Itu boleh aja. Tapi itu terlalu sederhana, terlalu simple, terlalu sempit kalau saya katakan begitu, ya. Sekarang ini kan banyak pemandu-pemandu bakat, kemudian sekolah-sekolah yang berdasarkan multiply intelligences, ya. Memperhatikan bakat-bakat anak, tapi kebanyakan ujungnya hanya survival gitu. Nanti si fulan ini bakatnya jadi pedagang, apa jadi analisis, apa jadi ini, jadi itu, ya, apa di manajemen, apa di mana, hanya sebatas survival untuk bertahan hidup di dunia. Tetapi pada hakikatnya itu sangat luas gitu, termasuk juga di dalam belajar din. Mungkin di antara kita ada yang pelajaran diniahnya itu hanya bisa tingkat mapan sebagai thullabul ilm misalnya, secara kapasitas ilmiah gitu loh. Ya, tetapi dalam action mungkin wala banget. Ya, bisa dipahami, ya. Jadi dalam kapasitas ilmiah mungkin levelnya hanya bisa mencapai level seorang penuntut ilmu saja. Penuntut ilmu yang mapan, enggak bisa sampai ke tingkat ulama. Tapi dalam action ulama banget gitu loh. Jadi apa-apa yang bahkan tidak diamalkan oleh para ulama, dia amalkan. Jadi Allah berikan dia anugerah dalam action yang luar biasa. Tapi ada yang daya pahamnya luar biasa, dalam action tertatih-tatih. Jadi ternyata dalam Islam pun ada orang yang sifatnya konseptual, dalam konsep dia kuat, tapi dalam aplikasi dia lemah. Ya, ada yang dalam aplikasi kuat, dalam konsep dia lemah. Nah, itu satu. Nah, kemudian juga ketika dia belajar juga, tingkat kecenderungan seseorang, ini orang ini udah agama banget, ini orangnya pelajar banget, ini kutu buku banget, ini orang yang boleh dikatakan long life learner, pelajar sejati lah. Tetapi ketika belajar juga konsentrasi dia bisa beda-beda. Ada yang pada masalah fikih, ada yang pada masalah hadis, ada yang tafsir dan lain-lain. Itu namanya mawahib. Kita kembalikan, ya, kepada pembahasan. Sunnah qad ya'rifu ar-rajul min haythul umum. Ya. Kadang-kadang seorang ulama itu memahami makna generalnya gitu. Misalnya kezaliman itu haram, tahu ya. Ittaqadh-dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Hendaknya kalian menjauhi kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhlamu. Dalam hadis qudsi dikatakan, aku kata Allah mengharamkan kezaliman pada diriku dan aku jadikan itu hal yang haram bagi diri kalian, janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lain. Zalim haram, iya. Secara umum itu namanya makna general. Wala yatafattanu likauni hadzal makna dakhilan fi dzalikal am. Tapi mungkin dalam satu konteks seorang ulama tidak memahami, ya, tidak sampai pemahamannya bahwa ini termasuk dalam keumuman larangan tersebut. Ini termasuk kezaliman. Loh, kezaliman itu kan luas gitu loh. Jadi ada orang yang bisa memahami sudut kezaliman dari satu perbuatan yang tidak dipahami oleh orang lain. Satu ulama bisa menangkap satu kezaliman dalam satu perbuatan yang tidak dipahami oleh yang lain. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini babnya luas sekali, ya. Jadi karena kezaliman itu sekali lagi sangat luas dan kadang-kadang tertangkapnya bentuk kezaliman tersebut karena pengalaman gitu. Ya, kita kan sering bilang, ini yang kayak gini ini sering berakibat begini gitu. Dipelajari secara fikih enggak dapat. Keterangan para ulama juga enggak dapat, tapi berdasarkan pengalaman dapat gitu loh. Ternyata hal tersebut bisa menimbulkan bahaya. Nah, saya sering menjelaskan hal-hal, ya. Dan ini sebenarnya sering dijelaskan oleh para ulama. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mutabahhir fi hadzal amr. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin itu orang yang betul-betul sangat dalam dalam persoalan ini. Beliau adalah faqihul ummah. Digelari sebagai ahli fikihnya umat ini. Nah, saya berikan contoh begini. Kan saya sering membahas ya di beberapa pertemuan saya. Kenapa saya lebih lebih cenderung ya untuk tidak menggunakan kata-kata yang lazim di dunia mengaji sebagai sapaan misalnya. Seperti ikhwan dan akhwat sekalian fiddin ya. Itu kata-kata yang bagus gitu loh. Dan ketika itu diucapkan tanpa sadar kita ikut memasyarakatkan bahasa Arab gitu. Bagus enggak? Bagus gitu. Tetapi saya melihat indikasi yang lain. Saya melihat indikasi yang lain bahwa belakangan ini, dulu mungkin enggak gitu loh. Belakangan ini semakin mengumum di tengah masyarakat bahwa kata ikhwan, akhi, ukhti itu ditujukan kepada kaum muslimin dan muslimah yang sudah mengaji, yang sudah masuk dalam dunia mengaji. Sehingga terjadilah diskriminasi tengah kaum muslimin gitu loh. Ya, jadi ya akhi ukhti itu sapaan untuk orang yang udah ngaji. Yang belum mengaji dipanggilnya mbak, ayah, kakak, teteh, ya. Mas, abang. Tapi begitu sudah ngaji, akhi, ukhti. Nah, sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasyarakatkan bahasa Arab bagus gitu loh. Tapi kalau kita mau memasyarakatkan, gunakan untuk semua. Setiap kaum muslimin dan muslimah kita sapa, akhi, akhi artinya apa? Saudara. Setiap orang kita sapa dengan sapaan tersebut bagus. Tapi begitu misalnya sebagian kita sapa akhi ukhti, sebagian kita sapa mas bang, apalagi kita duduk dalam satu tempat nih. Mas, bang, akhi, ukhti. Terjadi diskriminasi gitu loh. Di antara sesama kaum muslimin, ya. Sementara ukhuwah itu sama. Nah, ini yang ini saya katakan tadi, ya. Jadi ada akhirnya titik kezaliman dalam hari ini, kita menzalimi hak-hak sebagian kaum muslimin gitu dengan menganggap berbeda, sehingga ada bahasa sekarang seperti begini ya, ada seorang muslimah ya. Ya, kalau saya menyapakan sahabat muslim dan muslimah, karena sahabat itu bahasa umum, muslim muslimah itu umum ya, itu lebih banyak saya gunakan sekarang, bukan apa-apa ya. Sekali lagi, bukan berarti ikhwan dan akhwat itu sapaan yang salah, enggak, sama sekali enggak. Saya tidak menganggap itu salah. Hanya saya melihat sekarang itu sudah ada indikasi pada sebagian orang yang akhirnya menimbulkan diskriminasi di dalam persoalan tersebut. Jadi dalam hal ini ikhwas kalifidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi indikasi-indikasi tersebut menyebabkan terjadinya hal-hal yang kadang-kadang enggak diduga. Misalnya ada seorang muslimah tadi sudah saya sebutkan tadi ya, yang mulai menggunakan jilbab, sebagian ada yang menggunakan cadar. Lalu ada orang bilang, oh sekarang udah jadi ukhti ya. Bahasa yang bagi saya jadi ambigu banget gitu loh. Nah, nanti ada orang yang jawab, apakah selama ini dia akhi? Selama ini dia laki, kemudian jadi perempuan. Ya. Maksudnya jadi ukhti, itu sudah mulai jadi orang ngaji. La haula wa la quwata illa billah. Jadi ini satu indikasi yang yang menurut saya kurang tepat akhirnya dalam penggunaannya. Jadi bukan berarti saya anti dengan masyarakatkan bahasa Arab, justru saya setuju kalau digunakan itu secara lebih luas tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, penggunaannya hanya terbatas itu yang bagi saya bisa berpotensi, nggak mutlak ya, karena ini bukan salah, berpotensi menjadi kezaliman. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berpotensi menjadi kezaliman. Nah, ini salah satu di antaranya. Ini sebagai contoh saja dengan hal yang konkret. Karena kita kalau tidak membahas dengan hal yang konkret di masa sekarang ini, itu kadang-kadang tidak tertangkap gitu ya. Nah, jadi ada ulama yang memahami general, tapi ini masuk dalam indikasi tersebut atau tidak, itu kadang-kadang ada yang sebagian memahami, ada yang sebagian tidak. Tsumma qad yatafattanu lahu taratan. Ya. Qad yatafattanu lahu taratan. Kadang-kadang di satu masa qad itu kadang-kadang katanya. Qad yatafattanu. Kadang-kadang si ulama tadi di satu masa dia memahaminya. Semua yang saya baca dari, tapi setelah itu dia lupa. Oh, ini sebenarnya enggak bagus ya. Dia paham, tapi setelah itu dia lupa lagi. Wa hadza babun wasi' jiddan, ini persoalan yang sangat luas, la yuhitu bihi illallah. Ilmunya hanya dikuasai sepenuhnya oleh Allah tentunya ya, tidak ada di antara manusia yang bisa memahami seutuhnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau maksum dari segala kesalahan. Tetapi untuk memahaminya beliau dibantu oleh Allah kan? Ya. Contohnya beliau memahami firman Allah abasa wa tawalla setelah Allah firmankan kepada beliau. Ya. Titik itu sebelum Allah turunkan wahyu beliau belum paham. Diturunkan wahyu beliau menjadi paham. Karena memang mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Ya. Jadi semua perbuatan Nabi itu memang dibantu ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sabdanya, dalam perbuatannya. Maka setelah turunnya al-yawma akmaltu lakum dinukum, dan setelah wafatnya Rasulullah SAW, tidak ada tersisa lagi dari ajaran agama ini yang belum Allah ajarkan kepada Rasulullah. Tidak ada lagi. Ya. Bagian-bagian drama dulu yang terjadi Nabi salah, kemudian Allah perbaiki, itu hanya untuk menjadi asbabul wurud, asbabun nuzul saja. Ya. Hanya untuk menjadi asbabul wurud, asbabun nuzul. Dan itu tidak akan berlaku lagi setelah beliau wafat. Ya. Karena setelah beliau wafat, semuanya sudah sempurna. Nah, kita kembali ya kepada pembahasan. Jadi ini banyak ya. Yang saya sebutkan itu kan tadi salah satu contohnya yang saya pandang. Ada ustadz lain, juru dakwah lain yang memandang sesuatu yang dari pandang sama yang lain. Baru-baru ini ada ustadz bilang ya, untuk menjaga adab di antara kita yang pakai kendaraan ya, kalau lewat di satu tempat dibuka kacanya untuk menyapa. Ya. Sebagian di antara kita juga mungkin ada yang sempat terlintas begitu. Ya, tapi tidak terucapkan. Atau kemudian lupa seperti disebutkan di sini gitu. Lalu sebagian ustaz mendahului itu untuk menyampaikan, boleh enggak? Bagus sekali gitu. Karena itu termasuk mafhum, pemahaman fikih yang berdasarkan realitas gitu. Kita bersapa-sapaan, mengucapkan salam-salam muslim, semua kita kan paham. Bahkan salim alaman arafahu, aman alaman arafta wa man lam ta'rif. Sebarkanlah salam kepada orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Sesama muslim kita dianjurkan mengucapkan salam. Nah, kadang-kadang kita enggak ngeh. Kita di dalam mobil misalnya, kemudian ada orang lewat, kita mengangguk, kita seolah-olah mengucapkan permisi dan lain sebagainya, mengucapkan salam, kita nggak sadar ternyata dari bagian luar itu nggak begitu kelihatan wajah kita. Kita ngelihat mereka, mereka nggak ngelihat kita. Maka dibuka kacanya itu akan lebih mewakili, merepresentasikan daripada apa yang kita inginkan. Sekali lagi, ini disampaikan oleh sebagian asatiza sebagai bentuk tafattun tadi. Dia nemukan titik paham di situ berdasarkan pengalaman. Itu anugerah. Ya, jadi kita saling mengisi, saling melengkapi. Sebagian di antara kita mendapatkan itu, sebagian tidak. Bahkan mungkin ulama-ulama yang berada di Saudi Arabia yang tingkat keilmuannya jauh lebih tinggi dari kita. Ya, bisa saja mereka tidak menangkap satu kasus karena kasus itu tidak ada di sana. Persoalan ada persoalan-persoalan yang itu sudah sangat dikenal di sini, tapi tidak dikenal di sana, sehingga tidak muncul fatwa-fatwa mereka seputar hal itu. Begitu juga ada sebagian di antara ulama yang memfatwakan yang itu nggak lazim di antara kita. Misalnya ada fatwa ulama berhati-hati untuk memilih pembantu dari luar negeri gitu ya. Kita nggak umum di Indonesia ngambil pembantu dari luar negeri, tapi di Saudi Arabia itu lazim. Nah, itu salah satu di antaranya. Wa qad yaghlatu ar-rajulu kadang-kadang seseorang itu salah. Qad yaghlatu ar-rajulu fa yafhamu min al-kalam. Dan ini bahaya lanjutannya. Nah, tadi kan dikatakan kadang-kadang seorang ulama tidak memahami indikasi dan lain sebagainya karena samar. Nah, waqad yaghlatu ar-rajulu, kadang-kadang ada seseorang yang sampai keliru gara-gara itu. Fa yafhamu min al-kalam, lalu dia memahami ucapan tadi, sabda Nabi atau firman Allah, ma la tahtamiluhu al-lughatul arabiyyah, makna yang tidak ada dalam cakupan bahasa Arab. Tidak masuk dalam cakupan bahasa Arab. Allati bu'itsar Rasul sallallahu alaihi wasallam biha, itu bahasa Arab yang menjadi bahasa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul. Jadi bahasa Arab zaman Nabi. Ya, maknanya begitu. Karena bahasa Arab setelah zaman Nabi itu mengalami apa namanya kontaminasi, ya mengalami kontaminasi, kontaminasi dari ketidakpahaman sebagian, masuknya dialek-dialek ajam, dan lain sebagainya yang menyebabkan bahasa Arab mereka mengalami perubahan. Jadi makanya ada sebagian di antara ulama gitu loh ya, terutama yang hidup jauh dari zaman Nabi, yang kemudian gara-gara nggak memahami indikasi ayat, dia memahaminya berdasarkan pemahaman yang tidak sesuai dengan konteks bahasa Arab yang sebenarnya. Sekali lagi, semua itu tentunya bukan karena kehendak mereka dan keinginan mereka. Ya, salah satu di antara contohnya, ya, salah satu di antara contohnya, misalnya Imam Ad-Dhahhak. Siapa sih nggak kenal dengan Imam Ad-Dhahhak ya? Salah satu di antara mufassirin yang di dalam kitab-kitab tafsir itu sering disebutkan Imam Ad-Dhahhak, juga dalam persoalan-persoalan fikih. Tapi suatu saat dia menafsirkan sesuatu yang itu ditolak oleh umumnya ulama ahli tafsir. Sederhana aja ya, dia memahami faliqul isbah ya. Oh, enggak salah itu dalam surat Al-An'am ya, faliqul isbah. Isbah itu adalah masuknya waktu pagi gitu ya. Faliq itu artinya kalau dalam bahasa itu membelah. Sesuatu itu dibelah. Jadi malam itu dibelah muncul pagi. Ya, itu faliqul isbah. Yang beliau kemudian menafsirkan faliq dengan khaliq, pencipta dari pagi. Nah, penafsiran faliq dengan khaliq itu tidak ada dalam bahasa Arab. Tidak ada. Khaliq itu pencipta ya. Faliq dalam arti khaliq pencipta itu enggak ada. Ya. Jadi beliau menafsirkan demikian. Kalau yang diinginkan oleh beliau itu bukan itu, bisa jadi misalnya Allah menciptakan ya, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan makhluk hidup dengan ya dimunculkannya pagi, itu benar. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kalau itu yang dimaksudkan benar. Tapi kalau yang dimaksudkan murni arti faliq itu adalah khaliq, itu tidak sesuai dengan apa namanya konteks bahasa Arab itu sendiri. Ya, contoh lain misalnya ya, Imam Ibnu Wahab dalam memahami ma'an sajjaja dalam surat An-Naba ya. Ma'an sajjaja. Ya, sajjat itu datang bertubi-tubi gitu. Oh ya, seperti air terjun gitu ya. Oh, datang bertubi-tubi. Itu namanya sajjat. Lalu beliau menerjemahkan as-sajjat artinya al-kasir. Al-ma' al-kasir. Meskipun maknanya enggak jauh-jauh amat, tetapi dijadikan sebagai penafsiran tidak benar. Karena as-sajjat sebagai sifat, sifat banyak itu dalam bahasa Arab enggak ada gitu loh. As-sajjat itu yang datang bertubi-tubi. Ya tentunya batang bertubi-tubi itu punya makna yang tidak harus banyak gitu loh. Bertubi-tubi tidak harus banyak dan banyak tidak harus bertubi-tubi. Jadi itu hal yang berbeda gitu. Ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini contoh-contoh sederhana aja lah ya, kecil-kecil aja yang dipahami oleh sebagian ulama yang kemudian tidak sesuai dengan konteks bahasa Arab, itu bisa saja terjadi. Ya, itu bisa saja terjadi dan semua ulama bisa saja memiliki pendapat yang seperti itu. Ya. Terutama sekali ulama-ulama yang makin jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika bahasa Arab sudah bukan lagi merupakan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya pernah mendengar penjelasan dari para masyayikh, dari para ulama, termasuk di antaranya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang beberapa kali di hadapan para thalabatul ilmi menyampaikan bahwa terkadang sebagian di antara ulama itu ada ya yang untuk memahami makna dari kosakata tertentu dalam bahasa Arab, mereka itu keliling ke wilayah-wilayah Badui. Ya. Jadi orang-orang Badui itu sekarang kan masih ada, yang tinggal-tinggalnya itu masih menjauh dari masyarakat gitu ya. ada sebagian di antara komunitas mereka tuh yang punya kemampuan bahasa Arab asli gitu loh. Dari dulu itu jaga, mereka tuh jaga keaslian bahasa segala macamnya. Ya, termasuk mereka jadi sedikit anti dengan teknologi gitu ya. Jadi keantian terhadap teknologi ini itu pernah diceritakan oleh sebagian ulama ya, termasuk Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Padahal Syekh Abdul Rahman As-Sa'di itu sendiri kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, la yufarriqu baina dirham wa dinar. Kalau bahasanya uang itu kadang-kadang beliau enggak bisa bedain. Karena dikatakan karena beliau itu saking lugunya. Tapi beliau pernah bercerita Abdul Rahman As-Sa'di bahwa masyarakat Badui Arab itu ada yang tidak mengenal teknologi sama sekali gitu. Jadi begitu ada di antara mereka yang dikisahkan tuh dikasih ikan tuna yang diawetkan dengan tomat gitu ya. Jadi ikan tuna intomatous gitu ya. Tuna intomatous ya. Itu dikasih sama mereka dibuang ya. Mereka ini tuna dicampur sama darah kata mereka. Dia saus itu mereka anggap darah karena mereka enggak tahu produk saus ya. Nah, tetapi sebagian di antara mereka itu menjaga keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Sehingga sebagian ulama ada yang berdiskusi dengan mereka, nanyain sama mereka tentang, ada beberapa contoh yang saya enggak sebutin di sini karena itu kosakatanya maknanya ada agak kurang bagus gitu. Ya, mohon maaf ada kita nunggu sambungan untuk Microsoft Teamnya ya, karena ini kita siarkan melalui Facebook Live dengan Microsoft Team. Ya, jadi saya mohon maaf sedikit. Ya, jadi kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Ya itu ya, jadi bagian terakhir dari latar belakang yang ke-6. Bahwa sebagian ulama tidak memahami indikasi dari satu dalil karena berbagai macam sebab. Nih bagian yang terakhir ada diantaranya karena indikasinya menurut mereka itu samar. Ya, karena fikih itu sekali lagi anugerah. Kadang-kadang didapatkan oleh sebagian orang, tidak didapatkan oleh sebagian yang lain. Itu sebabnya kita perlu belajar dari banyak orang, ya. Kita perlu belajar dari banyak ulama. Ya, mereka semua berkapasitas, tapi kita belajar dari mereka semua. Karena memang sekali lagi fikih itu dibagi-bagikan, ya. Muwazzi', ya, kalau dalam bahasa kalau dalam bahasa hadis itu Allah itu apa, Nabi itu muwazzi' saja, ya. Jadi membagi-bagikan ya, jadi pemahaman fikih itu kepada umatnya menyampaikan pemahaman fikih, tapi yang menciptakan pemahaman fikih itu pada diri seseorang tetap Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke yang ketujuh. As-sababus sabi'u i'tiqaduhu an alla dilalata i'tiqaduhu alla dilalata fil hadis. Kadang-kadang sebagian ulama tidak mengamalkan ya konteks sebuah hadis karena ulama tadi memiliki keyakinan indikasi itu enggak ada dalam hadis tersebut. Ya, indikasi tersebut enggak ada dalam hadis tersebut. Wal farqu baina hadza wa baina alladhi qablahu. Bedanya antara yang ketujuh ini dengan yang keenam apa? Ya. Annal awal lam ya'rif jihat ad-dilalah. Kalau yang keenam tadi kan ulama tadi memang lam ya'rif, tidak mengetahui jihat ad-dilalah, indikasi dari hadis atau dalil tersebut. Memang mereka belum memahami indikasinya. Wasani 'arafa jihat ad-dilalah. Yang kedua ini mereka tahu betul indikasi daripada dalil tersebut, lakin i'taqada anna laysat sahihah. Tapi ulama ini meyakini bahwa indikasi yang terlihat secara zahir, ya, yang terlihat secara lahir ya pada hadis ini, ya, yang bisa dipahami itu secara dekat dari hadis ini, itu tidak benar. Ya, bukan itu yang dimaksud oleh hadis tadi, maksudnya begitu. Bi ayyakuna lahu minal usul, karena selama ini dia sudah memahami kaidah-kaidah. Ma yaruddu tilka dilalah, yang menolak adanya indikasi makna seperti itu. Jadi artinya begini, hadis ini menjelaskan begini, bahwa ini tuh dilarang. Tapi ulama itu mengatakan pasti yang dimaksudkan bukan larangan, ya, terhadap hal ini. Karena berdasarkan kaidah-kaidah itu tidak mungkin dilarang. Kaidah-kaidah itu dibangun atas apa? Dibangun di atas dalil-dalil yang lain gitu loh. Bukan kaidah-kaidah yang dibikin sendiri. Bukan kaidah-kaidah yang dibikin sendiri. Jadi kalau kita bicara misalnya gini ya, ya kita bicara begini ya, kan kaidah itu dibangun di atas dalil gitu. Kalau ada ulama yang mengatakan bahwa al-aslu fil ibadati haram, asal dari ibadah itu haram, illa maddalat dalil ala wujudihi, kecuali ada indikasi dalil yang menunjukkan ibadah itu ada. Karena asal ibadah itu enggak bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala selain dari yang diajarkan oleh Allah melalui para rasul, kan begitu. Diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita kan untuk mengajarkan ibadah. Jadi kita enggak bisa melakukan ibadah apapun tanpa melalui apa yang beliau ajarkan. Salat ya salat dari beliau gitu. Puasa ya puasa dari beliau, zikir-zikir dari beliau. Ibadah yang kita lakukan ini semuanya dari yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah kaidah tadi. Nah, kaidah itu bangunannya apa? Bangunannya banyak gitu. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Orang yang membuat-buat ya ibadah, tata cara ibadah, ya, bentuk-bentuk ibadah, pelaksanaan ibadah, yang maksud di sini adalah ibadah mahdhah, ya. Itu yang tidak diajarkan oleh Nabi, maka itu tertolak. Dan banyak hadis-hadis yang lain, ya. Jadi kaidah ini dibangun kan di atas tadi. Jadi ada satu persoalan yang kemudian seperti ada dalil yang mengucapkan demikian, tapi kok sepertinya berdasarkan kaidah tidak tepat, ya. Dan ini bisa terjadi dalam kaidah-kaidah usul fikih yang dibangun oleh para ulama. Al yakin la yuzal bi syak, misalnya keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Nah, akhirnya ulama ini menolak. Nah, penolakan itu bisa benar bisa salah. Jadi enggak mutlak bahwa itu ketika dikatakan itu enggak benar maka oleh ulama karena bertentangan dengan kaidah maka ulama tadi pasti benar, enggak, ya. Bisa jadi beliau salah, tapi bisa jadi beliau benar. Contoh misalnya dalam masalah fikih ya, saya sering menyampaikan bahwa kalau kita ragu 2 atau 3, kita ragu 2 atau 3, kita bikin aja 2. Rakaat ini udah 2 atau 3, bikin aja 2. Kalau kita ragu ini udah 4 atau masih 3, kita bikin aja 3. Karena yang 3 itu pasti, yang 4 ragu. Begitu juga kalau 2 3, yang 2 pasti, yang 3 ragu, kan gitu. Nah, jadi ini berdasarkan hadis Bukhari Muslim dan itu sudah jadi kaidah. Di kalangan usulin mazhab Syafi'iyah ini juga masyhur persoalan ini. Tapi kemudian ada dalil, ada bahasan tentang wudu. Saya sering mengatakan ya, bahwasanya berwudu itu bahwa Nabi da'a bi wudu, Nabi minta diambilkan air wudu. Fa tawaddo'a wahidatan, beliau berwudu satu kali. Fa qala hadzal wudu alladzi la yaqbalullah salata ahadikum illa bih. Ini wudu, hanya dengan cara ini ibadah kalian diterima. Maka membasuh satu kali itu wajib hukumnya pada umumnya anggota tubuh, kecuali yang ada pengecualiannya, ya. Pertama doa senai, kemudian beliau berwudu dibasuh masing-masing anggota tubuh 2 kali. Faqala hadza wudhu'ul umami min qablikum, ini wudu umat-umat sebelum kalian, ya. Fatawa doa salasan, kemudian beliau berwudu dibasuh 3 kali, dan beliau mengatakan hadza wudhu'i wudhu'ul anbiya'i min qabli, ini adalah wudhu'ku dan wudhu' para nabi sebelum kalian. Maka para ulama mengatakan satu kali itu wajib. Kalau kita melaksanakan 2 kali kita dapat sunahnya, ya. Tapi kalau yang mau afdal 3 kali. Ini dipahamilah sudah, ya. Tapi kemudian dilanjutkan hadis pada beberapa riwayat dikatakan wa man zada ala dzalik, orang yang menambah lebih dari 3 kali, ya, faqad ghala, dia telah melampaui batas. 4 kali enggak boleh. 4 kali dilarang, melampaui batas. Jadi 1 bagus, 2 lebih bagus, 3 lebih bagus, 4 kali enggak boleh. Nah, Kalau ada orang ragu, ini udah 3 kali atau baru 2? Kalau udah 3 kali saya tambahin kan berarti 4 nih. Apa yang dia pilih? Ya, maka dalam hal ini yang dia pilih tentunya udah 3 aja lah. Karena kalau seandainya dia pilih 2 seperti dalam kasus sholat, ternyata 3, akhirnya dia berwudu 4 kali, salah. Tapi kalau seandainya yang benar memang 2, ya, jadi dia cuma berwudu 2 kali, dia nggak salah. Bahkan sudah utama, meskipun bukan paling afdal. Jadi pertaruhannya di sini antara dilarang dengan afdal saja. Pilih yang mana? Ninggalkan afdal, ya, tapi selamat dari berlebih-lebihan, atau mau ngejar afdal ternyata jatuh-jatuhnya malah bisa salah. Nah, akhirnya pilihannya berlainan dengan konsep tadi. Nah, kemudian ada di antara ulama saya mengatakan, loh, kaidahnya kan udah jelas. Kalau ragu terhadap sesuatu, tinggalkan yang ragu. Kan yang tiganya ragu, yang duanya pasti, ya udah anggap aja 2, tambah lagi. Indikasi dalil yang menurut dia zada tadi itu tidak bisa diterima karena adanya kaidah umum tadi. Bisa dipahami di sini ya. Jadi dia tetap berpegangan pada kaidah umum tadi berdasarkan dalil-dalil yang lain ya. Jadi dia nganggap lupa sini ya enggak apa-apa, udah tetap aja dia laksanakan mau 4-4 deh gitu loh. Nah, sekali lagi pendapat ini bisa salah akhirnya gitu loh. Dia menolak indikasi dalil tadi karena kaidah-kaidah usul fikih yang dia gunakan ternyata kaidah tersebut sebenarnya tidak berlaku di sini. Tidak ini termasuk bab pengecualian, tapi dia tidak mengecualikannya. Ya, jadi sekali lagi kita tidak bicara tentang mana yang paling benar ya di antara dua pendapat tadi, kita nggak bicara itu. Tapi ini sebagai contoh gitu. Ada ulama yang tidak mengamalkan satu hadis yang berlebihan tadi dalam satu kasus karena dia menganggap ada hadis umum yang lain, ada kaidah umum yang dibangun yang menyebabkan tidak masuk dalam bagian tadi gitu. Kemudian mislu ayyataqida, contohnya annal amal makhsusa laysa bihujjatin, annal amal makhsusa laysa bihujjah, au annal mafhum laysa bihujjah. Misalnya ada orang yang berkeyakinan bahwa indikasi umum suatu dalil yang kemudian diberikan pengkhususan itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini pembahasannya panjang. Kalau saya bahas di sini, ini bahasan usul fikih ya. Jadi termasuk juga bahasan dalam ilmu hadis. Ya, apa yang bisa dikhususkan dengan apa gitu? Hadis bisa dikhususkan dengan hadis, Quran bisa dikhususkan dengan hadis, ya. Tapi bisa nggak misalnya satu hadis dikhususkan bukan oleh Al-Quran dan Quran bukan dikhususkan oleh hadis, tetapi satu hadis dikhususkan dengan ucapan sahabat Nabi. Oh, hadis dikhususkan. Dikatakan bahwa secara kaidah kan tidak bisalah ucapan sahabat itu mengkhususkan satu hadis Nabi. Tetapi kemudian ketika pemahamannya diubah bukan mengkhususkan, tapi ucapan sahabat tadi menunjukkan adanya pengkhususan. Ya. Contoh dari perawi hadis yang meriwayatkan tentang kewajiban kita untuk membiarkan panjang jenggot. Membiarkan jenggot menjadi panjang, ya. Saya nerjemahkan tidak memanjangkan, bukan berarti salah gitu. Takutnya ada sebagian kita yang salah paham gitu ya. Memanjangkan jenggot jadi disambung jadi panjang. Ya kan? Kalau membiarkan panjang dia artinya tumbuh, dibiarkan tumbuh sampai panjang gitu ya. Ini sebagai bahasa penjelasan saja ya. Memanjangkan enggak salah, tapi ini sebagai bahasa penjelasan supaya enggak salah paham. Jadi dalil tentang i'fa'ul lihyah, membiarkan jenggot panjang, ini kan jelas. Dan pendapat para ulama jelas. Tapi kemudian sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut memberikan batasan dengan satu kepalan kemudian dicukur di bagian bawahnya. Itu boleh. Jadi mencukur boleh dengan batasan seperti ini. Loh, ini kan ucapan sahabat. Ucapan sahabat malah bisa mengkhususkan hadis Nabi. Nah, sebagian ulama mengatakan bukan, ini bukan ucapan sahabat mengkhususkan, tetapi menjelaskan adanya kekhususan. Dan itu dengan syarat, menurut sebagian ahli hadis, itu bisa dilakukan dengan syarat, sahabat tadi adalah yang meriwayatkan hadis tersebut. Dia yang meriwayatkan hadis umum tadi, kemudian dia yang menjelaskan adanya kekhususan. Karena as-sahibur rawi, sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, tentunya secara umum, ya, secara umum berpotensi untuk lebih memahami tentang hadis tadi. Ketika dia memberikan pengkhususan tadi, berarti dia paham betul bahwa itu bagian daripada pengkhususan yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pembahasan ini panjang, sahabat, sahabat Muslim dan Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak akan bahas. Tetapi jadi ada sebagian ulama yang tidak menggunakan dalil satu pengkhususan misalnya, karena bagi menurutnya yang general di sini tidak bisa dikhususkan karena alasan-alasan tertentu. Nah, pengkhususannya itu seperti apa yang seperti saya sebutkan tadi, itu banyak macamnya dan para ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Au annal mafhum laysa bihujjah. Ada sebagian di antara ahli fikih yang tidak menggunakan mafhum. Jadi mafhum itu adalah sesuatu yang dipahami dari dalil. Ya, mafhum, mafhumu hadzal hadis, yang dipahami dari hadis ini. Jadi dia bukan yang terlihat secara nyata, secara eksplisit, tetapi mafhum sudah langsung bisa dipahami bahwa yang dimaksudkan adalah demikian. Itu namanya mafhum. Dan mafhum ini ada mafhum muwafaqah dan ada mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah itu pemahaman yang diambil yang memiliki relevansi dengan indikasi hadis tersebut. Ya. Yang memiliki relevansi dengan indikasi hadis tersebut. Kalau mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Jadi kalau disuruh berdiri berarti jangan duduk. Ya, disuruh duduk berarti jangan diri. Itu mafhum mukhalafahnya. Ya, mafhum mukhalafah. Ketika orang yang masuk masjid itu disuruh untuk sholat sebelum dia duduk. Perintahnya kan bukan enggak boleh duduk, ya. Tapi idza hadara ahadukumul majlis masjida falyasjud raq'ataini min qabli ay yajlisa. Perintah untuk sholat sebelum duduk. Itu artinya dilarang duduk sebelum sholat. Itu namanya mafhum mukhalafah. Ya, pemahaman terbalik. Nah, ada sebagian ulama yang tidak menggunakan mafhum. Padahal kalau kita tidak menggunakan mafhum, itu penjelasan dari hadis itu menjadi sempit gitu loh. Karena banyak sekali yang bisa dipahami dari mafhumul hadis. Dari hadis misalnya la darara wa la dirar, hadis tentang kezaliman saya bilang tadi, ya. La darara wa la dirar, hadisnya sesuatu yang berbahaya untuk diri kita sendiri dan orang lain itu dilarang dalam syariat. Hal-hal yang semacam ini sekali lagi banyak sekali di dalam masalah-masalah fikih, ya, di mana satu hadis yang umum itu bisa dipahami indikasinya. Ya, ketika orang bertanya apa dalil diharamkannya rokok, ya, karena rokok itu tidak menyebar di kalangan para sahabat Nabi pada masa itu, ya, bukan komoditi yang dikenal di kalangan mereka. Sampai kapanpun dicari pengharapan tentang rokok dengan disebutkan bendanya itu tidak akan didapatkan, ya. Itu tidak akan didapatkan, tidak ada pengharaman dalam hal itu. Tetapi para ulama menggunakan mafhum, pemahaman dari dalil, tabzir, mubazir, membuang-buang harta, melaksanakan perbuatan yang membahayakan diri kita dan orang lain, ya, membunuh diri sendiri, la taqtulu anfusakum, dan banyak hal yang lain, ya. Ya, termasuk satu ungkapan yang pernah ditanya. Jadi ada seorang yang merokok dan dia muslim. Kamu setiap mau ngerokok baca bismillah enggak? Waduh, gak tega saya. Ya, itu berarti ngerokok itu dilarang. Loh, kenapa? Ya, karena kalau perbuatan itu baik, apapun itu, mau perbuatan mubah, makan segala macam, ya. Bahkan kita mau berhubungan intim dengan istri saja, kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Ya, dianjurkan baca. Kalau sampai orang itu enggak tegel untuk mengucapkan basmalah, enggak tega hati, itu berarti ada sesuatu dari perbuatan tadi. Itu bukan perbuatan mubah. Jadi itu ini hanya intermezzo saja, ya, ya. Ini bukan masuk bahasan khusus tentang dalil-dalil diharamkannya rokok, tidak. Ya. Tapi dalil-dalil yang lain itu banyak, ya. Tapi yang diambil oleh para ulama dari apa? Dari mafhumnya, gitu. Dari mafhumnya, bukan dari indikasi jelasnya, tapi dari mafhumnya. Kalau mafhum enggak dipakai bahaya. Tapi ada sebagian ulama yang kemudian enggak menggunakan mafhum, mungkin dalam konteks kejadian tertentu atau secara umum. Atau membuat batasan yang sangat ketat dari mafhum tersebut. Nah, ini yang banyak dipahami oleh kalangan Az-Zahiriyah, ya. Az-Zahiriyah itu, ya, di mana mafhum bagi mereka itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan syarat-syarat tertentu gitu. Ya, mereka hanya melandaskan segala sesuatu dengan yang terlihat dan terpahami secara langsung dari satu hadis, ya, secara lahiriah, secara eksplisit. Nah, kita kembali kepada pemahaman, ya. Jadi ada sebagian ulama yang tidak mengakui dikasih satu dalil karena dia mengatakan nggak bisa memahami hadis misalnya dengan pemahaman yang terkandung seperti itu, kalau nggak jelas-jelas disebutin nggak bisa gitu. Maka dia tidak menggunakan dalil tersebut. Nah, jadi ini bisa terjadi. Au annal 'umum al-warid 'ala sabab maqsurun 'ala sababihi. Atau pemahaman sebagian ulama, ya. Kalau satu keumuman itu berlaku atas adanya satu sebab, maqsurun 'ala sababihi. Maka hukumnya akan berlaku hanya pada sebab itu saja. Hanya pada sebab itu saja. Ya, contohnya misalnya ketika seseorang melakukan jamak. Jamak itu boleh dilakukan untuk apa saja. Kan para ulama pembicaranya panjang ini. Ya. Kalau kita bicara tentang sebab, sebab yang ada jamaknya itu di dalam hadis misalnya hujan. Kemudian bersafar gitu. Selain daripada itu enggak bisa gitu loh. Selain daripada itu enggak bisa karena yang ada sebabnya itu yang dijelaskan di dalam hadis. Tapi para ulama kemudian menjelaskan bahwa as-sababul warid, sebab yang ada itu hanya sebagai contoh gitu loh. Ada satu kondisi di mana seseorang terpaksa melakukan jamak, di antaranya ketika hujan, ya, karena dia juga nggak bisa datang ke masjid juga, ya, dan kemudian akhirnya dia menjamak sholatnya di rumah, ya, itu kemudian ketika dia bersafar. Nah, maka para ulama mengiaskan itu, menganalogikan tersebut dengan sebab-sebab yang punya alasan yang sama, ya, misal orang yang terlalu capek, orang yang sedang sakit. Dan para ulama menjelaskan banyak sekali sebab-sebab. Nah, sekali lagi, sebagian ulama ada yang tidak setuju dengan itu, dengan pengembangan itu. Jadi hanya beralasan dengan sebab tertentu yang menjadi sebab turunnya keumuman tadi. Nah, bisa dipahami di sini, ya. Jadi tidak bisa dikembangkan menurut mereka kepada yang lain. Ya. Nah, jadi ulama-ulama yang seperti ini itu sangat jarang menggunakan kias ini, ya. Kecuali kias luarit. Nas, kecuali kias memang ada di dalam nas gitu loh. Kalau kiasnya enggak ada dalam nas, misalnya kullu muskir haram, setiap yang memabukkan itu haram. Nah, bagi mereka ini kias jelas dalam nas, ya. Tapi kalau enggak bisa. Nah, sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu di antaranya. Jadi saya menjelaskan begini. Jadi, kalau kita kadang-kadang sebab itu dijelaskan sebagai contoh itu misalnya begini. Ada orang lewat di depan rumah kita, tiba-tiba turun hujan. Lalu kita katakan, ayo mampir kemari, lagi hujan. Nah, itu tidak bisa dipahami bahwa artinya orang tersebut nggak boleh mampir kalau nggak hujan. Ini hanya salah satu contoh, dia lagi hujan, ayo mampir. Ya, jangan teruskan perjalanan, mampirlah lagi hujan. Itu hanya contoh. Contoh kita nyuruh dia mampir, karena pada saat itu alasannya adalah karena hujan. Tapi bukan berarti alasan itu hanya terkukung di situ. Intinya dia boleh mampir di sini, gitu loh. Dia mampir di sini kecuali di saat-saat memang saya tidak bisa dipampirin, ya. Kalau enggak dia boleh mampir karena berbagai macam alasan dia boleh mampir dan saya senang dia mampir. Kalau orang enggak senang dia itu mampir, kadang-kadang dia dalam kondisi ada alasan mampir, kita enggak suruh mampir. Ayo mau kemana? Ayo, ayo. Ya. Tapi kalau kita senang dia mampir ke rumah kita, ada banyak alasan. Nah, salah satu di antaranya ini, udah mulai gerimis, mampir yuk. Kamu berangkat kerja pagi amat, masih 2 jam lagi yuk, mampir yuk, ngopi-ngopi dulu. Ini bukan berarti dibolehin yang mampir, kalau apa? Kalau berangkat kerja terlalu pagi saja. Jadi, bisa dipahamin, ya. Jadi, kadang-kadang sebab itu hanya sebagai contoh, ya, karena sebab yang ada itu pada saat itu. Bukan berarti, kemudian, hanya berlaku pada itu saja. Tapi sebagian ulama, enggak. Mengkhususkan pada sebab saja sehingga dia akhirnya tidak menggunakan satu dalil dalam satu masalah. Au annal amral mujarrada la yaqta bil wujud. Atau sebagian ulama yang mengatakan bahwa sebuah perintah yang murni gitu ya. Sebuah perintah yang murni itu tidak punya konsekuensi mewajibkan. Kan para ulama usul fikih kan mengatakan ini usul fikih semua mazhab, ya. Al aslu fil amri lil wujub illa madal dalil ala khilafi. Asal dari perintah itu wajib. Nah, kecuali ada indikasi yang menurunkan derajat wajibnya. Ya. misalnya itu lebih baik. Ya, kalau dikatakan lebih baik itu berarti belum enggak wajib, hanya lebih baik saja. Seperti menuliskan hutang piutang. Itu secara hukum bukan wajib. Karena itu lebih baik. Tetapi kalau seandainya bisa menimbulkan kemudaratan dan terbukti menimbulkan kemudaratan, diwajibkan karena maslahat. Ya, diwajibkan karena masalah. Si fulan udah satu kali berutang dan dia ngingkari utangnya, mau ngutang lagi. Ayo tulis kali ini, ya. Agar tidak terjadi untuk kedua kali dan ketiga kalinya. Jadi sekali lagi, tidak setiap perintah itu menunjukkan wajib. Tetapi asal dari perintah wajib. Kalau enggak ada indikasi yang menunjukkan itu enggak wajib, dia tetap wajib. Nah, ada ulama yang mengatakan, misalnya, semata-mata perintah itu enggak menunjukkan wajib. Ya, layak tadil wujud. Tidak menunjukkan wajib. Perintah dalam Al-Quran atau perintah dalam hadis itu tidak menunjukkan wajib. Nah, ini ya pemahaman berbeda dari seorang ulama yang akhirnya menyebabkan ulama tersebut tidak mengambil konsekuensi dari satu hadis. Atau sebagian ulama yang mengatakan, ini ada perbedaan pendapat ya, bahwa satu perintah tidak menunjukkan harus segera dilakukan. Nah, jadi emang sebagian ulama mengatakan al aslu fil amri la yaqtari al faur. Ya, umumnya Syafi'iyah juga berpendapat demikian. Ya, bahwa asal daripada perintah itu tidak harus langsung segera dilakukan. Tapi sebagian ulama mengatakan segera dilakukan kecuali ada indikasi boleh ditangguhkan. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak ada keharusan untuk segera dilakukan kecuali ada indikasi. Contoh, aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah apa kayak tayil faur? Ya enggak. Ya, enggak setiap kita dengar perintah ini kita langsung salat kan? Karena salat itu innas salata kanat 'alal mu'mini kitaban mawquta. Nah, persoalannya apakah asal daripada perintah itu tidak wajib langsung apabila ada indikasi langsung baru langsung, atau asalnya itu langsung kalau ada indikasi asalnya tidak langsung kalau ada indikasi langsung baru langsung. Mana yang ini? Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi yang umum memang layak tadil for, tidak langsung dilakukan kecuali ada indikasi langsung. Au annal mu'arrafa bil alif wal lam la umulahu. Ada ulama yang berpendapat bahwa satu kata dalam bahasa Arab yang ada alif lamnya, ada definite noun, ada zi, ya, ada zinya kalau dalam bahasa Inggris, ya, the book is on the table. Nah, satu kata yang ada alnya, alkitabu, the book, ya. Bagi sebagian ulama, annal mu'arraf bil alif wal lam la umum lahu, tidak menunjukkan keumuman. Keumuman. Ya. Wah, alkitab itu berarti setiap buku gitu ya. Setiap kitab. Ya, itu tidak demikian. Ini juga ada bahasannya tentang alif dan lam, karena alif dan lam itu memang punya makna yang banyak dalam bahasa Arab. Jadi ada alif lam itu ditarif, ya, untuk menunjukkan bahwa itu sudah diketahui, sudah dikenal. Jadi kita mengatakan the book is on the table, itu berarti kita masing-masing sudah tahu bukunya, cuman kita nggak tahu di mananya. Bukunya ada di atas meja loh, masing-masing kita sudah tahu buku apa, yang nggak tahu di mananya, maka disebutkan on the table, ya. Al-kitab wa al-maktab, semuanya tahu al-kitab, tapi tidak semuanya tahu al-maktab. Makanya al ini untuk menunjukkan bahwa itu sudah diketahui. Tapi kalau orang itu nggak tahu ada buku atau enggak, atau buku mana yang dimaksud, ya, bukunya itu belum jelas, maka kita sebut kitabun alal maktab. Kalau dalam bahasa Inggris pakai e-book, ya, e-book is on a table, e-book is on a table, e-book ini artinya sebuah buku yang belum tahu bukunya itu buku mana. Tapi alif lam enggak semuanya itu gitu loh. Alif lam bisa punya alif lamun lil ahdi, ada alif lam lil ghalabah, ya, alif lam lil ghalabah itu alif lam menunjukkan keumuman, bahwa yang dimaksudkan itu adalah buku yang tertentu yang dimaksudkan. Contohnya kalau kita sebut Alkitab, nah, tapi saku bil kitab, kita berpegang teguh kepada Alkitab. Wah, Alkitab yang mana ini? Ya, padahal yang dimaksud di sini itu Alkitab. Kalau sudah disebutkan dalam bahasa seperti ini, yang dimaksudkan adalah Al-Quran, Kitabullah, bukan kitab yang lain. Ya, jadi itu namanya alif lam lil ghalabah, dan banyak lagi yang lain, ya, alif lam, ya. Sehingga pemahaman tentang alif lam itu bisa berbeda-beda dalam satu konteks dengan konteks yang lain. Au annal af'alal manfiyah la yanfi dzawataha. Atau bahwa satu kata kerja atau verbs yang ada bentuk negatifnya. Tidak, ya. Latan fi zawataha bukan berarti perbuatan itu enggak ada. Nah, ini contohnya ya, sederhana. Ini saya selesaikan saja karena di bagian-bagian ini, karena ini kalau tidak diselesaikan gantung, ya. Contohnya begini. Di dalam hadis dikatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Atau la salata bi hadratil ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat, ya, bagi orang yang sedang berada di makanan yang sedang dihidangkan atau sedang mau buang air besar atau buang air kecil. Nah, la itu enggak selamanya menunjukkan perbuatan itu enggak ada, gitu loh. Karena yang umum di kalangan para ulama, ya. Ya, jadi ada la di dalam satu hadis, ya. Dia tidak ulama ini tidak menggunakannya karena bagi dia la itu bukan berarti enggak ada perbuatan. Karena yang umum di kalangan para ulama, kan ini ada tiga pemahaman ini, ya. Tapi yang umum itu dua. Yang umum itu arti la sholata itu berarti enggak ada sholat sama sekali, ya. Jadi la sholata mawujudah berarti sholatnya dianggap enggak ada. Hah? Atau la sholata sahihah, sholatnya enggak sah. Atau la sholata kamilah, sholatnya enggak sempurna. Sholatnya nggak sempurna. Jadi yang umum itu adalah sholat nggak sah atau nggak sempurna. Misalnya sholat, tidak ada sholat bagi orang yang sedang menghadapi makanan yang dihidangkan. Itu sebagian ulama mengatakan sholatnya nggak sah. Sebagian ulama mengatakan sholatnya itu nggak sempurna. Tetapi tidak bisa dikatakan bahwa sholatnya itu nggak ada, gitu loh. Nggak sah bukan berarti nggak ada. Sholatnya ada. Nah, bukan seperti kita mengatakan notebook atau table, la kitab atau maktab, itu benar-benar buku nggak ada. Tapi kalau la salat di sini, salatnya jelas ada. Tapi yang dimaksudkan adalah keabsahannya nggak ada, gitu loh. Atau menurut sebagian ulama kesempurnaannya nggak ada. Jadi bisa dipahami di sini, ya. Jadi ketika satu kata kerja itu ada la-nya di situ, kan berarti kata kerja itu nggak ada sama sekali. Nah, tetapi yang tidak ada di sini mungkin soal keabsahannya atau kesempurnaannya. Jadi bukan berarti ditolak itu, ya, ditolak pengamalan dari satu hadis tertentu misalnya untuk mengatakan bahwa itu di situ tidak ada sama sekali. Tetapi karena indikasinya menurut dia bukan itu, meskipun lafalnya seolah-olah itu. Annal af'al al-manfiyah la tanfi zawatiha. Jadi yang namanya satu kerja yang ada bentuk negatifnya bukan berarti pekerjaan itu enggak ada. Wala jami'ah kamiha juga bukan berarti menurut sebagian mereka hilang hukumnya sama sekali. Annal muqtada au annal muqtada la umum lahu fala yudda'al umum fil mudmarat wal ma'ani, ya. Jadi bahwasanya annal muqtada la umum lahu, sebuah konsekuensi dari satu perbuatan itu tidak ada, tidak bisa di generalisir. Al-muqtada, konsekuensi dari satu perbuatan tidak bisa di generalisir, ya, kecuali kalau ada dalil yang jelas, ya. Jadi tidak bisa di generalisir. Misalnya ada seseorang yang dilarang melakukan perbuatan karena bisa mengakibatkan hal tertentu. Ini bukan berarti akhirnya semua orang dilarang karena kemungkinan itu ada, enggak. Kalau seseorang yang bisa dipastikan nggak akan melakukan itu, maka larangan nggak berlaku buat dia. Ya, bisa dipahami di sini, kan? Ya, jadi misalnya perbuatan ini bisa melakukan, perbuatan A bisa menyebabkan B, gitu. Maka dilarang. Tapi kalau dipastikan bahwa B ini memang tidak akan terjadi, maka tidak dilarang. Karena ada kaidah al-hukmu yaduru ma'ala illati wujudan wa adaman. Yang namanya hukum dengan alasan itu saling berkaitan. Jadi kalau alasan hukum itu nggak berlaku, hukumnya juga nggak berlaku, gitu. Kamu jangan makan makanan ini, nanti muntah, gitu loh. Karena saya lihat ada banyak orang yang makan makanan ini muntah. Ternyata dia makan nggak pernah muntah dan malah senang, gitu. Malah kalau makan nambah-nambah, gitu. Dan makanan ini makanan halal, ya, bukan makanan nggak halal, makanan halal. Maka hukum itu nggak berlaku buat dia, dong. ya. Kenapa? Karena tidak bisa diumumkan yang namanya akibat. Fala yudda'al umum fil mudmarat wal ma'ani. Maka tidak, juga dikatakan tidak bisa sesuatu yang mudmarat, yang tidak tampak, sesuatu yang abstrak itu diumumkan, digeneralisir pada setiap orang. Ya. Contohnya adalah dalam niat. Gitu. Kalau orang berkata begini, biasanya maunya gini. Orang berkata begini, itu tidak bisa. Misalnya mohon maaf ya, kalau ada orang datang ke rumah, udah lama gak pernah ketemu, tiba-tiba datang, lalu pertama kali dia langsung ucapkan, mohon maaf, ini biasanya mau minjem duit. Mohon maaf, tiba-tiba mohon maaf, ini mau minjem duit. Nah, itu tidak bisa digeneralisir, karena ini mudmarat, ini sesuatu yang abstrak, mudmarat itu gak nampak. Mudmarat itu lawan dari zahir. Ma'ani itu artinya abstrak, sesuatu yang abstrak. Ya, sesuatu yang umum, yang bersifat tidak tampak, itu tidak bisa dijadikan sebagai keumuman. Al-hukum ala zawahir, kita hanya bisa menghukumi seseorang berdasarkan lahiriahnya. Allah ya tawalla sarair, masalah yang ada di dalam hati itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak bisa indikasi lahiriah tertentu memutlakkan, meskipun banyak seperti itu gitu loh. Banyak seperti itu. Jadi tetapi tidak bisa diumumkan pada semua orang sehingga dijadikan sebagai hukum. Itu tidak bisa. Illa ila ghairi dzalika mimma yattasi'u al-qawlu fihi, dan banyak lagi hal yang lain, mimma yattasi'u, yang luas al-qawlu pembahasan fihi di dalamnya. Ya, jadi banyak lagi hal-hal yang termasuk dalam hal ini dan persoalan ini sangat luas. Fa inna syatra usulul fiqhi, karena separuh dari persoalan-persoalan usul fiqhi tadkhulu masailul khilaf minhu, ada perbedaan pendapat di dalamnya. Ya, maaf, saya ulangi lagi. Separuh persoalan usul fikih tadkhulu masalah khilaf minhu fi hadzal qism. Separuh dari persoalan fikih tadkhulu masalah khilaf minhu fi hadzal qism, yang ada perbedaan pendapat di dalamnya itu masuk dalam bagian ini, dalam pembahasan ini, ya. Asal ada perbedaan pendapat itu masuk dalam bagian ini. Wa in kanatil usul mujarradatu lam tuhit bi jami' ad-dilalat al-mukhtalafati fiha, al-mukhtalafi fiha. Ya, karena usul fikih itu secara murni itu tidak bisa meliputi segala wujud indikasi yang masih diperdebatkan di dalamnya. Jadi setiap kaidah-kaidah usul fikih itu kan punya indikasi gitu. Jadi itu tidak bisa digeneralisir bahwa itu tidak akan mungkin ada pengecualian di dalamnya misalnya. Ya. Atau indikasi-indikasi tersebut itu pasti mutlak seperti itu. Jadi tidak bisa gitu. Jadi ada kaidah-kaidah usul fikih yang akhirnya dalam konteks tertentu tidak bisa digunakan karena ini masuk bagian pengecualian yang tidak ada dalam kaidah tadi. Jadi yang namanya qawaidul usul la yajibu fiha syumul, ya, bahasa kasarnya seperti itu. Yang namanya kaidah-kaidah usul fikih tidak wajib itu meliputi segala sesuatu yang tercakup dalam maknanya. Karena yang namanya istisnaat, pengecualian dalam hukum itu sangat banyak banget. Ya, pengecualian hukum itu sangat banyak banget dalam banyak kasus. Jadi oleh sebab itu ilmu Islam itu sangat luas. Watadkhulu fihi afradu ajnasi dilahat wa hal hiya min dzalikal jinsi amla. Contohnya misalnya yang masuk dalam pembahasan ini afradu ajnasi dilalat. Jenis ya. Jadi hal ini termasuk jenis perbuatan tadi. Tapi apakah satuannya semuanya akan masuk? Afrod itu satuan. Satuan jenis dari indikasi sesuatu, apakah masuk dalam itu apa enggak? Ternyata tidak setiap satuan itu akan masuk dalam jenis tadi. Ya. Ada bagian dari pengecualian yang tidak masuk. Ya, ada bagian yang tidak masuk di dalamnya. Contohnya alim. Kata alim gitu ya. Alim itu kan yang mengetahui sesuatu, itu secara umum bahasa gitu. Tetapi alim dan ulama di dalam Islam, itu tidak mencakup orang yang memiliki ilmu dan kemudian dia salah dalam memahaminya atau dia punya ilmu dan dia tidak mengamalkannya. Karena orang yang tidak mengamalkan ilmu dalam Islam itu tetap dikategorikan jahil meskipun dia itu alim. Ya, jahil meskipun dia alim. Jadi satuan-satuan dari yang tercakup dalam satu dari satu kata itu belum tentu masuk di dalamnya gitu. Kadang-kadang dia punya makna khusus. Jadi alim, ulama dalam bahasa Islam lah. Pokoknya intinya bukan orang pintar dalam arti umum gitu. Asal pintar dia ulama bukan. ada satuan-satuan daripada orang pintar itu yang enggak masuk dalam kategori ulama. Jadi misalnya, jadi satuan-satuan itu ada yang bisa enggak masuk. Karena apa? Karena memang ulama itu punya apa persyaratan-persyaratan. Pintar itu hanya sebagian di antara syaratnya saja, bukan segala-galanya. Wa hal hiya min dzalikal jinsi am la, apakah itu termasuk dalam satuan dalam jenis tersebut atau tidak? Itu yang para ulama berbeda pendapat. Kita akhiri ya. Misru ayya taqira anna hadha lafdz al muayyan mujmal. Contohnya ada ulama yang mengatakan lafal ini meskipun sepertinya khusus, tapi sebenarnya global gitu. Bukan dikhususkan bagi dia saja. Secara umum seperti khusus, tapi sebenarnya adalah global. Bi ayyakuna mushtarakan la dilalata tu'ayyinu ahada maknayai. Misalnya memang lafal itu sebenarnya homonim, bisa mencakup banyak hal. Dan tidak bisa ditentukan mana yang lebih benar satu dengan yang lain. Meskipun seakan-akan lafalnya itu khusus. Nah ini nanti akan kita sambung penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Jadi ada lafal-lafal di dalam hadis, di dalam Al-Quran, berdasarkan asbabu nuzul dan asbabul wurud, itu seolah-olah merupakan kekhususan. Tapi ternyata itu memiliki makna yang umum, bisa berlaku untuk selain daripada yang disebutkan di sana. Tetapi secara lafal, kalau kita lihat begitu aja, kita pahami begitu aja, kita baca begitu aja, itu artinya khusus. Nanti akan kita bahas insya Allah, karena ini pembahasannya luas, sambil membahas bab yang selanjutnya, yaitu latar belakang yang ke-8. Itu saja dapat saya sampaikan kepada ikhwah sekalian ya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan apabila ada bagian-bagian dari pembahasan yang kurang jelas, saya akan antum dapatkan penjelasannya mungkin dari majelis-majelis kita juga atau dari majelis asatidzah yang lain, karena pembahasan ilmu fikih itu memang terus berkembang. Jadi intisari kita sebenarnya di sini bukan menguasai yang dibahas di sini, tidak ya, tapi hanya menunjukkan betapa luasnya pemahaman Islam, sehingga kemungkinan zillah tergelincirnya seorang ulama dalam memahami satu dalil itu wajar saja, dan itu sama sekali tidak mengurangi keulamaan mereka, sama sekali tidak mengurangi keutamaan mereka, dan jangan membuat kita bersuuzon kepada mereka. Itu sebenarnya intinya ya. Tapi apa yang ada dalam pembahasan ini sebagai bonus ya. Jadi insya Allah juga saya dalam tahap ini sebagai pemberitahuan ya, tahap mau mengatur kajian-kajian ini secara lebih terkonsep insya Allah ya, di luar kajian-kajian yang sudah kita sepakatin ini, yang nantinya semua itu akan bisa disiarkan melalui beberapa media. Jadi nanti kajiannya juga akan kita buat, ada kajian umum, ada kajian kitab, dan ada kajian yang bahkan kajian intensif ya. Itu waktu nanti akan indikan. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah dari sebagian hal yang terjadi pada saya dan keluarga, juga hikmah dari apa yang menimpa kita semua ya, pandemi ini yang memunculkan satu hal-hal yang selama ini tidak terpikirkan oleh kita, seperti saya sebutkan tadi. Salah satu di antaranya tadi ya, nanti kenapa saya perlu sebutkan ini, nanti bagi yang mau mengkaji secara lebih detail, secara lebih ini, lebih intensif lagi, tapi secara bertahap, itu nanti insya Allah kita akan buatkan majelis-majelisnya. Jadi nanti akan bersifat khusus dengan registrasi, misalnya untuk kajian intensif itu dengan registrasi, sehingga yang masuk di dalamnya itu yang betul-betul orang yang sudah berkomitmen. Dan itu nanti ada jenjang-jenjangnya, bisa dipilih bagian mana yang sesuai dengan keinginan kita ya, dengan sesuai dengan keadaan kita. Itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.